kita bertemu di pantai kita bersatu di sinar janji tapaku. Janji sehidup semati indah kabar pisah lai baitu tak guanya janji. Janji sehidup semati indah kabar pisah lai baitu tak guanya janji. Cando jai dape cincin cincin ba suaso raso ndak kalapelai, tapi denang ndak badayo janji ganti ayam ato sungguh denang ndak manyangko. Tapi denang ndak badayo janji ganti ayam ato sungguh denang ndak manyangko. Apa sebabnya dia berubah? Apa kau ada denai masalah? Mungkin mencalia hidup dan susah. Mangkonyo dia minta berpisah. Kita bertemu di pantai kita bersatu di sinan janji tapaku. Janji sehidup semati indah kabar pisah lai baitu tak guanya janji. Janji sehidup semati indah kabar pisah lai baitu tak guanya janji. Cando jai dape cincin cincin baike suaso raso ndak kalape lai, tapi denang ndak badayo janji ganti ayam ato sungguh denang ndak manyangko. Tapi denang ndak badayo janji ganti ayam ato sungguh denang.